Matius pasala annan. Mangajahi mi puang isa nakua. Danggi mi pogauk panggaukan melo kila mi pangpikitan ri lako tau. Dikua na puji kamu. Ia ami manggauk susi joo. Teeda mi ampa ito pahalami jau mai ambe mi puang Allah Ta'ala jau suruga. Jaji, ia ami mang pangaben danggi mi pau-paui susi to majekkong. Ia to tau susi tu lako. Nakabudaim pugauk panggaukan wakasing lan bola pasambajangan. Batu jola lan maroa, dikua nakitai tau napuji'i. Lami ingaran te kadanku kumua, mangka mia natarima to pahalana. Apa yato kamu, yaam mimang pangabengan, danggi mi pau-paui, nadanggi na isin ni tau. Makna bang mo te edatau nisin ni tomi pugok kuna, saliwan na ambe mi puang Allah Ta'ala jau suruga, tong kita apa membuni, nalamben kamu pahalami. Mengajahi mi puang isa nakua. Ya ami mas sambajang, danggi mi susi to majekkong. Ya to tau susi tu ulako nakabudai mas sambajang, lan bola pas sambajangan, sola joto o pangapasitamuan lalan, dikua nakitai tau. Lami ingaran te'e kadangku kumua, mangkam ya natarima to pahalana. Apa ya ke mas sambajang kamu? Mintama kamu sapa? Misalli i, mimane mas sambajang lako ambe mi puang Allah Ta'ala. Totang nakita mata. Na iya temi pugok kuna nakita ambe mi puang Allah Ta'ala. Tolamben kamu pahalami. Ia ami mas sambajang. Danggi mi daduk-daduk ubangi to kadami pau. Susi to tau tang matappa lako puang Allah Ta'ala. Nasabak nasange kumua, ia to apa na pasambajangan, la natarima puang Allah Ta'ala kemalandui pasambajangana. Danggi misusi joo, nasabak teeda pa mi petakdei, na isen jolo mo ambe mi puang Allah Ta'ala to mi paraluinna. Jaji, ia mi masambajang la mi kuwa susi tee. O ambe ki puang Allah Ta'ala jau suruga, denna upa nasininna tau pakalabih ki. Anna tarima parintata, denna upa najaji pakkailoranta, lantelino susi jau suruga. Bengkan kande toki paraluinna te'e allo. Dampangan kan, susi kamin dampangan to kasalan lako kaleki. Danggi tayloran kan ta'de kamataparan ki, ke disedekan pugauk dosa. Apalak parang kanjo may kuasan na balisi, nasabak raja ki, makuasa ki, namalabi ki, teeda capak na. Amin. Ya kemi dampangan ni toto kasalan lako kalemi, manasa kumua na dampangan toda kamu ambek mi puang Allah Ta'ala jau suruga. Apa ya ke teeda mi dampangan ni, manasa kumua teeda toda na dampangan kamu ambek mi puang Allah Ta'ala. Mengajahi mi puang isa nakua. Ya ami puasa, danggi mi menggamu rubang susi to majekkong. Ya to tau susi joo, na angga ibang tang mendau, dikua na isin ni tau kumua puasai. Lami ingaran te'e kadangku kumua, mangka mi antarimai to pahalana. Ya ami puasa, mendau kamu, ami mesur umelo. Danggi na isin ni tau kumua puasa kamu, na ambe mi manda puang Allah Ta'ala, totang nakita mata, lan nisen ni, tolamben kamu pahalami. Mengajahi mi puang isa nakua. Danggi murempunan kalemu ewanan lan lino, towading nakande ane, tak garan, batu naboko tau. Sibalikan na labi melo, kemanggauk melo ko, nasabak susi mi joo, murempunan kalemu ewanan jau suruga. To teeda nakulay nakande ane, ta'garan, ba'tu naboko tau. Nasaba umbo-umbo nanii to ewananmu, lamu nawa-nawa taruh bangi. Yato mata penawa dipasang rupa lampun nakale. Yan namakasing to mata penawami, manasalan nisen kamu pengajaran tongan jome puang Allah Ta'ala. Apa yan natang melo to mata penawami, manasa teeda mi pahang ito pengajaran tongan. Jaji, yan na pamalili ni balisi ito mata penawami, manasa teeda mi pahang ito pengajaran tongan. Teeda taung kule mengkaunan lako dua puang gawa, sangala nakabudaya to mesa na yato lainna nakabaci. Batula na pangejaman tongan-tongan to mesa na yato lainna makutuin pangejaman ni. Susito o kamu, teda mikulen turu pakkaloranna puang Allah Ta'ala ke kasugiran lino manda mianga. Yamo jo'o lami ingaran, danggi mi puselang ni to katuami, to kumua apar lami kande, batu lami iso, batu apara to lami puta mangkale, na saba labi parallu ya to katuan, na ya to kande, na ya to batangkale, labi parallu na ya to pakaian. Kita rito manuk-manuk jauh langi, teeda na mantanan, teeda na mepare, batu rempun pare an napatame paapak, apa na patuo unai ambe mi puang Allah Ta'ala jauh suruga. Nala abikyangga akamu neato manuk-manuk, moi mi puselang ni tokatuan mi, teeda mi kulem pamalambe sunga mi, moi sangmanne. Danggi mi puselang ni tolami pake, kita rito bunga bakung umbo na kuwa tuona jo padang. Teeda namang jama, teeda to'o namang ngunu. Apalami ingaran, moi Raja Sulaiman, to Gajah Sugi, teeda nampake pakaian susi balona jo bunga. Totang matappa, ia kena balloi puang Allah Ta'ala to reu jo padang susi jo'o, to tuo te'ealo, nama sawa disumpun, apa pole rakato kamu solangasan. Yamo jo'o, danggi mi puselangi toku mua, apara tolami kande, batu apara tolami iso, batu apara tolami puta mangkale, yang asan to susi jo'o na ngabang tolino totang turu puang Allah Ta'ala. Apa na isen ya ambe mi jauh suruga kumua, mi paralui ngasan jo'o, lami pengkule kulempo gauki to pakkeloran na puang Allah Ta'ala, sola to apa nakabudai. Na iya to lain na mi paralui lana bentok kamu. Ya mo jo'o, danggi mi puselangi to lami potuo na masawa. Ganna mo ke mi pikiri i to lami potuo na te'e Allo. Na sabak masawanna lain noya to na puselangna.